الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-80 dari kitab Shalah. Dan di bab yang ke-80 kita telah ambil hadis yang pertama, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Dan di bagian akhir boleh sebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan isi kedua hal tersebut sama, kisah tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari rumah beliau dalam keadaan sakit, keluar ke masjid, kemudian beliau menyampaikan khutbahnya dari atas mimbarnya. Dan di antara yang beliau sebutkan dalam khutbah tersebut adalah perkataan beliau, Inna Allah khayyara abdan baina dunya wa baina ma'indah fakhtara ma'indah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada hambanya antara dunia dan antara apa yang ada di sisinya, maka hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang memahami kalam Nabi SAW tersebut hanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sehingga ketika beliau mendengar perkataan tersebut, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menangis di saat itu juga. Sampai Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala merasa terheran, ada apa dengan Abu Bakar mendengar perkataan Nabi SAW kemudian menangis. Mananya menurut beliau, menurut Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada perkara yang mendorong Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menangis. Akan tetapi setelah itu beliau baru paham bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala beliau satu-satunya memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud oleh Nabi SAW dengan hamba tersebut adalah diri beliau sendiri. Itu Nabi SAW diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala antara hidup di dunia dan antara menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sisinya. Dan Nabi memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan bahwasanya saat wafat beliau sudah dekat. Khabar dari Nabi SAW bahwa beliau tidak lama lagi akan menjumpai Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menangis dari perkataan tersebut. Dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan setelah itu, fakana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala a'lamana. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling berilmu di antara kami, karena beliau yang paham dengan apa yang dimaksud oleh Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Sekali lagi menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kemudian di hadis berikutnya, qala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi al-Musnadi. Yusuf indak Abdullah bin Muhammad min masyaikh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala di Sahih Bukhari ada berapa? Ada empat. Yang pertama yang ada di sanad kita, al-Musnadi al-Ju'fi. Yang kedua? Yang kedua Abdullah ibn Muhammad ibn Abil Aswad. Yang ketiga? Naam. Yang ketiga Abdullah bin Muhammad ibn Asma. Yang terakhir dan Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim ibn Abi Syaibah yang dikenal dengan kunyahnya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Wa kulluhum thiqat, dan semuanya thiqat. Qala haddatsana Wuhayb bin Jarir, qala haddatsana Abi Jarir ibn Hazim, qala sami'tu Ya'la ibn Hakim an Ikrimah مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله أثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي ومالي من أبي بكر ابن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sakit beliau, yang mana dari sakit tersebut beliau meninggal, beliau keluar itu dari rumahnya asiban ra'sahu bi khirqah, beliau keluar menuju masjid dalam keadaan beliau mengikat kepalanya dengan kain, kemudian beliau duduk di atas mimbar dan beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata sesungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia yang lebih banyak kebaikannya kepadaku pada dirinya dan pada hartanya dari Abu Bakar ibn Abi Quhafah, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan menunjukkan syukur ni'mah, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, dan ini merupakan bagian dari syukrullah azza wa jal, bagian dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan tentunya kebaikan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala jauh lebih besar dan jauh lebih banyak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melupakan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki pertama yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu menyeru kepada Islam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala yang senantiasa mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengorbankan harta, jiwa dan raga beliau dalam rangka membela Nabi sallallahu, bahkan beliau satu sahabat yang mendampingi Nabi SAW di hijrahnya dari Mekah ke Madinah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala yang Nabi tidak melupakannya. Nabi katakan tidak ada seorang pun yang lebih banyak kebaikannya kepadaku pada dirinya dan hartanya daripada Abu Bakar ibn Abi Quhafah, itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian Nabi, seandainya aku mengambil dari manusia seorang khalil, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Akan tetapi khulatul Islam afdal. Dan ayat yang kita ambil di pertemuan lalu, ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Akan tetapi persaudaraan Islam itu lebih baik. Karena Nabi SAW adalah khalilur rahman, hatinya telah penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, suddu anni kulla khawkha fi hadal masjid ghaira khawti Abu Bakar. Tutup semua khawkha, semua pintu khusus yang dimiliki oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW, yang mana dari pintu tersebut mereka masuk ke dalam masjid Nabi SAW, itu selain pintu umum yang orang-orang masuk dan keluar masjid tersebut, ada pintu-pintu kecil khusus yang biasa sebagian sahabat masuk pintu tersebut, maka Nabi katakan tutup pintu-pintu khusus tersebut kecuali pintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ini pun menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu taala. Dan kata para ulama, ini pun salah satu isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang berhak menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sebagaimana Nabi ketika beliau tidak mampu mengimami para sahabatnya, beliau memerintahkan pada sahabatnya agar memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala sebagai imam mereka, dan isyarat-isyarat yang lainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-81, bab al-abwab wal-ghalaqi lil-ka'bah wal-masajid. Bab menjadikan pintu-pintu dan juga al-ghalaq, yaitu kunci-kunci untuk Ka'bah dan masjid-masjid. Karena diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk membuat kunci-kunci masjid, yang mana di saat tertentu masjid dalam keadaan terkunci. Begitu pula Ka'bah. Ka'bah sejak sebelum zaman Nabi SAW dan pada zaman Nabi dan setelahnya itu dalam keadaan terkunci. Dan pada saat tertentu dibuka. Dan ada hajabah, ada hajib khusus, pemegang kunci khusus yang memegang kunci Ka'bah. Sebagaimana masjid juga boleh dibuatkan pintu-pintu masjid dan boleh ada kuncinya. Dan akan beliau sebutkan dalam bab ini asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah itu Imam Bukhari, wa qala li Abdullah bin Muhammad qala haddats Sufyan an Ibn Jurayj qala qala ibn Abi Mulaika ya Abdul Malik la ra'aita masjid ibn Abbas wa abwabaha. Dari Ibn Jurayj rahimahullah ta'ala, beliau berkata, guruku Ibn Abi Mulaika berkata kepadaku, ya Abdul Malik, Ibn Malik, Abdul Malik ismu Ibn Jurayj, Abdul Malik Ibn Abdul Aziz. Ya, Ibn Abi Mulaika berkata kepada murid beliau, Ibn Jurayj, wahai Abdul Malik, seandainya engkau melihat masjid-masjid Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa abwabaha dan pintu-pintunya. Maknanya bahwasanya pada saat Ibn Abi Mulaika menceritakan hal tersebut kepada Ibn Jurayj, masjid-masjid Ibn Abbas sudah tidak ada atau pintu-pintunya sudah tidak ada, sehingga beliau menceritakan kepada muridnya, seandainya engkau melihat pintu-pintu masjid Ibn Abbas atau masjid-masjid dan pintu masjid Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, niscaya begini dan begini. Menunjukkan bahwasanya masjid boleh dibuatkan pintu untuknya. Adapun saya boleh sebutkanlah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala haddatsana Abu Nu'man Muhammad bin Fadl wa Qutaybah Ibn Sa'id Abu Rajab qala haddatsana Hammad an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah fada Utsman bin Talha fa fataha al-bab fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Bilal wa Usam bin Zaid wa Utsman bin Talha thumma aghlaqa al-bab Falabisa fihi sa'atan thumma kharaju. Qala ibn Umar, fabadartu fasa'atu bilalan, faqala sallati. Fasa'atu bilalan, faqala sallati. Faqutu fi ay. Qala bayna al-ustuwataini. Bayna al-ustuwanataini. Qala ibn Umar, fadahab alayya an as'alahu kam salla. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, tatkala Nabi SAW tiba di Mekah, itu di hari Fathu Mekah di tahun ke-8 Hijriah. Dan Fathu Mekah di bulan Ramadan di tahun tersebut. Da Utsman bin Talha, Nabi SAW pada saat itu memanggil Utsman bin Talha radhiyallahu taala, yang mana Utsman bin Talha adalah hajibul Ka'bah, pemegang kunci Ka'bah. Fathah al-bab, ketika datang Nabi perintahkan Utsman bin Talha untuk membuka pintu Ka'bah. Fathah al-bab, maka Utsman bin Talha membuka pintu Ka'bah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibukakan oleh Utsman bin Talha, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah disertai oleh Bilal, Ibn Rabah, dan Usamah ibn Zaid dan Utsman ibn Talha. Empat orang masuk ke dalam Ka'bah, kemudian pintu Ka'bah ditutup dari dalam. Fala bisafi. Kemudian Nabi berada di dalam Ka'bah berapa waktu, thumma kharaju. Selesai mereka keluar. Maka beliau Ibn Umar radhiyallahu anhu ketika mengetahui Nabi Salmas dalam Ka'bah, beliau segera mendatangi Ka'bah. Tapi beliau dapatkan Nabi sudah keluar, maka aku bertanya kepada Bilal radhiyallahu ta'ala an, yang masuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ka'bah. Maka Bilal mengatakan shalla fi, Nabi salat di dalam Ka'bah. Maka bertanya fi ayy, di sebelah mana beliau salat? Qala bainal ustuwanatain. Kata Bilal, beliau salat di antara dua tiang yang ada di Ka'bah. Qala Ibn Umar kemudian berkata, fadhhaba alayya an as'alahu kam salat. Aku lupa pas itu tidak bertanya kepada Bilal berapa rakaat Nabi salat dalam Ka'bah. Sudah kita lihat beliau salat dua rakaat dalam Ka'bah, salat nafilah, salat sunnah. Dan syahidnya dari hadis ini bahwasanya Ka'bah itu dalam keadaan terkunci dan kuncinya dipegang oleh Utsman ibn Talha. Dan Ka'bah dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terus turun-menurun di tangan keturunannya Abu Talha. Keturunan dari nenek moyang Utsman ibn Abi Talha radhiyallahu ta'ala. Dan dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang masuk dan salat di dalam Ka'bah seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau masuk dalam Ka'bah dan salat dua rakaat di dalam Ka'bah. Dan juga di sini menunjukkan harus semangat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk mengetahui tentang apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat dalam ilmu sampai ketika luput dari beliau mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau bertanya kepada Bilal yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, bertanya apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, Ka'bah sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan berpintu dan pintunya dikunci dan dibuka pada saat-saat dibutuhkan. Begitu pula masjid-masjid pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pintu. Pertama di sini ada Masjid Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan tentunya masjid artinya dalam keadaan tidak terkunci karena masjid merupakan tempat ibadah kaum muslimin, hanya saja indal hajah jika dibutuhkan. Dalam rangka menjaga keamanan apa-apa yang dalam masjid, maka boleh dikunci. Tetapi aslinya masjid terbuka kapan saja, waktu siang ataupun malam, boleh kaum muslimin sholat dalam masjid-masjid mereka. Sebagaimana Nabi SAW berkata kepada orang-orang Quraisy, kepada Bani Abdul Manaf, ya Bani Abdul Manaf, la tamna'unna ahadan tawfa'u sholat fi hadzal bait ayat saat tingkan min lailin wa nahar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Abdi Manaf, kepada orang Quraisy, wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kalian marang seorang pun tawaf atau salat di Masjidil Haram ini, di Ka'bah ini, kapan pun dari waktu malam atau waktu siang, karena masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin, tempat ibadah kaum muslimin, dan boleh memiliki pintu dalam rangka menjaga masjid dari hal-hal yang bisa mengurangi keagungan masjid, dari masuknya hewan yang bisa mengurangi masjid atau hal-hal yang lainnya. Kalau zaman sekarang banyak pencuri, maka dikunci pada saat tertentu, maka hukumnya boleh, tapi artinya dalam keadaan terbuka untuk seluruh kaum muslimin dapat ibadah di tempat tersebut. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.